atas meja rindu itu hilang dalam kata-kata. Sebentar lagi kita saling lupa. Kita menjelma pagi dingin yang dipayungi kabut. Tak bisa lagi bercerita apa adanya. Mengapa takut pada lara sementara semua rasa bisa kita cipta. Akan selalu ada tenang di sela-sela gelisah yang menunggu reda. Di dalam kamar rindu itu menguap dalam kebisuan. Sebentar lagi kita semakin lupa. Kita menjelma kebisuan yang tak bisa diungkap. Tak bisa lagi bercerita apa adanya. Sela gelisah yang menunggu reda.